Belas teri dipuntel kodong sing tak tresnani disaut uang mana janjimu mana sumpahmu yang kau ucapkan dulu. Ku ngapusi awakku.